الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pembahasan kita masih pada hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat wa rahmatullah wa barakatuh du'aun lahu birahmati wal barakah, yaitu dalam bentuk doa yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memohon rahmah dan keberkahan. Wal barakatu yang dimaksud keberkahan, Dawamul khairi wa nama'uh. Dawamul khair, keberkahan itu artinya dawamul khair, kebaikan yang senantiasa ada, terus menerus berkesinambungan al khair, kebaikannya tersebut. Wa nama'uh, dan tumbuh. Ya, keberkahan atau kebaikannya itu tumbuh. Jadi kalau ada orang mengatakan semoga diberkahi, maksudnya dia mendoakan semoga kebaikan itu selalu ada pada dirinya. Jadi kalau ada orang menyatakan semoga diberkahi, oh barokah, barokah, maksudnya adalah kebaikan itu ada pada dirinya terus menerus. Ya. Dan tumbuh, kebaikannya itu tumbuh. Ya. Qala yud'a lahu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa dengan lafaz yang seperti itu, yaitu lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafaz meminta rahmah Allah dan keberkahannya. Wa hadha haqqun lahu ala ummatih, dan ini adalah haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Fa innal ummata ma nalat khairan illa bisababihi alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah ia bisa menggapai kebaikan. Ma nalat khairan, ia tidak bisa mencapai satu kebaikan illa bisababihi, kecuali dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahakun alaiha anta da'ualahu bihada du'a fi kulli salatin. Maka sudah menjadi hak Nabi SAW untuk didoakan oleh umatnya dengan doa seperti ini pada setiap salat. Pada setiap salat, yaitu dibaca ketika tasyahud, ya, ketika membaca tasyahud. Qala assalamu alaina. Lama sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallama ala nafsi. Maka kemudian setelah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallama ala nafsi. Maka kemudian salam keselamatan, semoga keselamatan atas dirinya. Wa ala ikhwani al-hadirin, dan terhadap saudara-saudaranya yang ada. Fassalamu alaina, maka mengucapkan assalamu alaina yasmalul mutakallim, termasuk diantaranya orang yang mengucapkannya itu sendiri. Wa yasmalu ghairi, atau yang selain daripada yang mengucapkannya. Siapa? Min ikhwanihil hadirin, yaitu orang-orang yang hadir. saudara-saudara kaum muslimin yang hadir. Wa ala ibadullah, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Yasmalu kulla salih fis sama'i wal ard, yaitu setiap yang saleh, yang setiap yang saleh di langit dan di bumi. Jadi setiap penduduk yang saleh, baik di langit, baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Wasaleh, yang dimaksud dengan as-saleh, huwal qa'im bihaqqillahi wa haqqil makhluqin, yaitu orang yang menjalankan hak Allah dan menjalankan hak para makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi as-saleh, artinya as-saleh adalah orang yang menjalankan, menetapi, mengerjakan, melakukan, ya, dengan hak Allah dan hak makhluknya. Ba'da'an sallama ala nafsi, setelah mengucapkan salam kepada dirinya, berdoa, memohon kesejahteraan untuk dirinya, wa alal hadirin, dan juga untuk di orang-orang yang hadir, saudara-saudaranya yang masih masih hidup di antara, ya, di antara orang yang mendoakan ini, sallama ala kulli abdin salih, ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard, maka ia mendoakan kesejahteraan untuk setiap hamba yang soleh, baik yang di langit maupun di bumi. Li'annal mu'minina syai'un wahid, karena seorang mukmin, karena orang-orang yang beriman itu adalah sesuatu yang satu. Wa jasadun wahid, jasadnya satu. Ini terkait dengan kalimat wa'ala ibadillahi salihin dalam tahiyat akhir atau tasyahud. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, illallah, kecuali Allah, wahdah, Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Asyhadatu, yang dimaksud dengan asyhadatu, ikhbarun, ya, mempublikasikan, mengabarkan, memberitahukan, ya, kepada yang lain bahwasanya saya bersyahadat, saya mengakui, ma'ayakin wa'tiqadin, disertai dengan keyakinan dan i'tiqad. Ya, disertai dengan keyakinan dan i'tiqad. Maksudnya apa? Disertai dengan keyakinan dan i'tiqad. Ay a'tarifu. Ya, maksudnya yakinan, ay a'tarifu. Saya mengakui. Ya, saya mengakui. Wa'taqidu, dan saya meyakini. Ya, biqalbi, dengan sepenuh hati saya. Dengan sepenuh hati saya. Wa antiqu bilisani, dan saya mengucapkan, bilisani, dengan lisan saya, alla ma'budan, bahwasanya tidak ada yang diibadahi, bihaqqin, dengan benar, tidak ada yang diibadahi secara benar-benar, ya, secara benar, illallah, kecuali hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Wa fi dhamanin, dan yang demikian ini meliputi, dzalika ibtalu ibadah ma siwa, yaitu meliputi batalnya segenap peribadahan kepada selain Allah. Batalnya segenap peribadahan kepada selain Allah. Qala wa hadhihi ya kalimatul ikhlas, maka ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah itu merupakan bentuk kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Kenapa dikatakan al-ikhlas? Karena al-ikhlas maknanya memurnikan. Seseorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, artinya dia memurnikan. Memurnikan pengakuannya, memurnikan i'tiqadnya, keyakinannya. bahwasannya yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Selain daripada Allah, tidak berhak untuk diibadahi. Artinya memurnikan. Kalau antum tahu ada tulisan bensin murni, artinya apa? Artinya apa? Hah? Berarti bensin saja kan? Tidak dicampur dengan apapun. Nah, kalau kita menemukan beribadah itu secara murni, artinya beribadah itu hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, tidak kepada pohon, tidak kepada kuburan, tidak kepada apalagi patung. Kalau ada orang beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada kuburan, minta-minta pada kuburan, berarti tidak murni. Itu berarti bensinnya campur dorong. Berarti dia tidak murni beribadah. Dia tidak memurnikan peribadahan itu hanya kepada Allah. Buktinya tidak memurnikan peribadahan itu hanya kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya dia minta-minta ke kuburan. Padahal seharusnya yang berhak untuk dimintai siapa? Hanya Allah. Minta rezeki, minta dagangannya laris, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak permohonan, permintaan itu ditujukan kepada selain Allah. Kalau dia menunjukkan permohonan itu kepada selain Allah, berarti ibadahnya sudah campur. Mencampurkan antara ibadah dia kepada Allah dan ibadah dia kepada selain Allah. Itu makna kalimatul ikhlas. Jadi seseorang yang mengucapkan syahadah, artinya dia mengucapkan kalimatul ikhlas. Kalimat pemurnian. Kalimat pemurnian. Pemurnian apa? Hanya Allah yang disembah. Hanya Allah yang diibadahi. Hanya Allah yang dimintai. Dimintai rezeki, dimintai keselamatan, dimintai keberkahan. Tidak boleh minta keberkahan kepada selain Allah. Datang ke kuburan, apa? Minta barokah. Siapa yang di dalamnya? Siapa itu? Imam Samudra. Apa? Yang di Gunung Kemukus? Pangeran Samudra, iya. Kan yang di Gunung Kemukus itu Pangeran Samudra. Gitu. Ya. Sudah orangnya gak jelas siapa itu Pangeran Samudra. Iya. Terus ceritanya lagi Pangeran Samudra berbuat zina dengan ibunya. Jadi bukan orang soleh berarti. Yang didatangi bukan kuburan orang soleh. Ya. Itu artinya kalimatul ikhlas. Seseorang mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, artinya dia memurnikan peribadahan itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk selainnya. Maka di sini dikatakan dzalika ibtalul ibadah ma siwahu, dengan demikian batallah seluruh peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala apabila seseorang telah mengucapkan kalimatul ikhlas. Qala wa amma wahdahu, adapun kalimat wahdahu pada susunan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, di situ ada kalimat wahdahu. Apa makna kalimat wahdahu? Fahuwa ta'kidun, ini bentuk penegasan lil isbat, untuk menetapkan apa? Menetapkan bahwasannya yang disembah satu-satunya hanya Allah saja. Tidak ada yang lain. Yang diibadahi tidak ada yang lain. Ya, selain hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Kemudian ada kalimat la syarikalah. La syarikalah di situ apa? Maknanya hadza ta'kidun. Ini pun termasuk ta'kid. Hadza ta'kidu linnafyi, untuk menafikan. Menafikan artinya meniadakan. Meniadakan sama sekali. Fi dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah jangan diterjemahkan la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali hanya Allah. Kurang lengkap terjemahannya. La ilaha bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Apa? Mengapa tidak ada Tuhan? Buktinya ada yang mempertuhankan selain Allah. Katanya la ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau terjemahannya orang-orang sekarang. Orang-orang tersekarang kan menerjemahkannya begitu. Siapa yang menerjemahkan begitu? Di antaranya? Di antaranya siapa? La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Kan gitu. Hafal gak? Gak. Hah? Siapa? Oh, Romai Rama. Hafal dia. Itu terjemahannya kurang lengkap. Jadi kalimat la ilaha illallah jangan diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa? Karena buktinya ada Tuhan-Tuhan. Ada benda-benda lain yang dipertuhankan selain Allah. Apa itu? Kuburan bisa dipertuhankan. Ya. Pohon beringin bisa dipertuhankan. Ya kan? Ya. Terus apa lagi? Patung bisa dipertuhankan. Ya. Artinya ada sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang dipertuhankan. Jadi kalimat la ilaha illallah jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan. Buktinya banyak orang Islam yang mempertuhankan kepada selain Allah. Selain dia juga sholat, selain dia juga mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia juga mengakui kuburan sebagai Tuhannya, dia mengakui juga kereta kencana. Kencana apa itu? Yang kalau mauludan itu dilap-lap, nanti dilap-lapnya dilapkan kepiting biar katanya ganteng. Ya. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk penuhanan kepada, mempertuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah artinya bukan tidak ada Tuhan. Sebab kenyataannya banyak orang-orang yang mengaku dirinya Islam tetap ternyata mempertuhankan kepada selain Allah. Ya, mempertuhankan kepada selain Allah. Jadi artinya apa kalau demikian la ilaha illallah? La ilaha illallah artinya la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Ya. Jadi kuburan tidak berhak diibadahi, meskipun ada yang mempertuhankan. Pohon beringin tidak berhak untuk diibadahi, meskipun ada yang datang ke situ sambil bawa sesaji. Ya. Tidak berhak itu diibadahi. Makhluk-makhluk itu tidak berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk dimintai tolong, untuk dimintai rejeki. Ya, dimintai tolong yang dia sendiri tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah adalah bentuk kalimat ta'kid untuk meniadakan segala macam bentuk-bentuk ilah yang diibadahi, yang dia adalah ilah yang tidak berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah saja. Qala wa ashadu anna muhammadan, kemudian di dalam tasyahud itu ada kalimat wa ashadu, dan saya bersaksi anna, sesungguhnya muhammadan, Muhammad itu. Qala, dijelaskan, kadzalika huwa i'tirafun wa i'lanun wa i'tiqadun bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini, seseorang mengucapkan asyhadu, saya bersaksi anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu, artinya apa? I'tirafun, pengakuan. Kemudian wa i'lanun, i'lan, iklan. Iklan itu dari bahasa Arab, i'lan. Di Indonesia kan iklan, ya kan? Orang Indonesia kan gitu, suka ganti-ganti huruf. Iklan jadi iklan tambah ka, Muhammad jadi mukamat, ya kan? Orang Indonesia kan suka seperti itu. Ya. Ahmad jadi Ahmad, berubah hurufnya. Orang Tegal nggak bisa bilang Ahmad, bisanya Ahmad. Jadi wa'i'lanun, i'lan, mengumumkan, memberitahukan kepada orang lain. Wa'i'tiqadun, dan meyakini, beriktiqad terhadap apa? Birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan abduhu wa rasuluh, abduhu wa rasuluh, abduhu hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah. Apa makna kalimat abduhu wa rasuluh di dalam bacaan tasyahud atau di dalam bacaan tahiyat? Apa makna abduhu wa rasuluh? Maknanya hadza fihi nafyul ifrat. Ini bentuk meniadakan sifat al-ghulu, sifat ekstrim, sifat berlebih-lebihan. Wa nafy tafrid, dan meniadakan sikap meremehkan. Ya, sikap meremehkan. Jadi tidak boleh mengagung-agungkan, mengkultuskan, ya, karena itu adalah sifat ifrat, bersikap ekstrim. Tidak boleh juga meremehkan, tidak boleh juga menggampangkan, merendahkan. Ya, tidak boleh merendahkan atau meremehkan, yaitu sikap at-tafrid. Fa'abduhu, maka kalimat abaduhu, hadza nafyun, ini merupakan bentuk meniadakan, lil ifrat, untuk sikap ghulu. Ya. Wal ghuluwi fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk kemudian bersikap ifrat, bersikap ekstrim, bersikap ghulu, bersikap berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau berlebih-lebihan, nanti seperti kaum Nasara yang melakukan sikap berlebih-lebihan terhadap Isa alaihi salatu wasallam, terhadap Nabi Isa, ya. Tapi orang-orang Nasara menjadikan dia sebagai anak Tuhan. Itu namanya bersikap ifrat atau bersikap ghulu, berlebih-lebihan, memperlakukan secara berlebih-lebihan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperlakukan demikian. Ya. Tapi juga tidak boleh kemudian diremehkan, tidak boleh juga kemudian direndahkan. Itu yang namanya tafrid. Ya, itu yang namanya at-tafrid, tidak boleh diremehkan, direndahkan. Ya. Jadi wa huwa abadun lillah, dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Wa laisa lahu minal ilahiyah syai'un, dan ia tidak termasuk ke dalam ilahiyah. Hamba yang dipertuhankan tidak termasuk. Ya, kalau Isa oleh kaum Nasrani, Isa, Nabi Isa alaihi salatu wasalam dipertuhankan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Walaisa lahu minal ilahiyah syai'un. Ya, Nabi Muhammad tidak dipertuhankan sedikit pun. Wa rasuluhu, dan dia adalah utusannya, utusan Allah. Artinya apa? Hada nafyun lit tafrid, ini untuk menunjukkan ditiadakannya atau tidak bolehnya bersikap merendahkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, dalam haknya. Jadi perlu haknya didudukan. Waradun ala man jafa fi haqqihi, dan sebagai bantahan terhadap orang yang berpaling untuk tidak menunaikan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahada risalatah, dan untuk orang yang mengingkari terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha huwa sirrul jam'i baina abadihi wa rasulih, dan ini adalah cara menggabungkan antara abaduhu wa rasuluh. Jadi abaduhu supaya tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperlakukan berlebih-lebihan seperti Nabi Isa yang diperlakukan oleh kaum Nasrani. Ya. Kemudian kalimat wa rasuluh, dan dia adalah utusannya supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperlakukan dengan cara direndahkan. Karena dia adalah rasul, harus dihormati, harus di dicintai karena dia adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat abduhu wa rasuluh untuk mendudukkan secara proporsional kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa sirru azim, dan ini adalah upaya untuk menggabungkan yang terbesar, yang besar, yang besar. Fadalla hadhil hadis, maka di dalam hadis ini menunjukkan ala masru'iyatin, disyariatkannya hadza tasyahud, ya, disyariatkannya bacaan tasyahud ini, wa annahu akadu alfad at-tasyahud liwarid liwaridati ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengokohkan lafaz-lafaz, ucapan-ucapan, bentuk-bentuk kalimat, bentuk-bentuk kalimat itu waridah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalimat, ada kalimat wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu kalimatnya dari Nabi, bukan karangan. Ya. Makanya dalam kita membaca at-tahiyat semirip mungkin dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Ya. Tapi kan Nabi juga perlu diangkat, tidak direndahkan. Maka pakai Sayyidina. Nah, Nabi tidak menggunakan Sayyidina. Nah, terus? Terus bagaimana? Ya sudah, sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi. Cukup itu. Ya. Jangan kemudian kita menambah, nambahi. Tapi kan ini baik. Baik menurut antum. Baik menurut anda. Kalau Nabi tidak mengajarkan, ya sudah. Jangan nambah-nambahi. Ya. Jangan nambah-nambahi. Ini bacaan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa annahu yuhafadhu alaihi wa yu'tabihi, dan ini adalah bentuk penjagaan dan apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qaulihi, kemudian sabdanya, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami. Dalilun ala wujubi. Ini menunjukkan dalil wajibnya membaca tasyahud. Wa kadzalika fi qaulihi. Demikian juga ucapan, kunna naqulu qabla an yufarradu alaina tasyahud. Tasyahud at-tasyahud, kami juga mengucapkan sebelumnya, sebelum ucapan ini diwajibkan kepada kami, kami juga mengucapkan tasyahud. Faqauluhu qabla ayyufarrada, kalimat qabla ayyufarrada, sebelum difardukan, sebelum diwajibkan, hadza dalilun anna hadza tasyahud fardun, ini menjadi dalil bahwasanya bacaan tasyahud itu fardu, wajib hukumnya dibaca bagi orang yang salat. Wa annahu wajibun, dan sungguh wajib, ya. Wa an man tarakahu muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan bacaan tasyahud ini, batalat sholatahu, maka batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan bacaan tasyahud, tidak membaca tasyahud, maka batal sholatnya. Li'annahu taraka fardhon, karena ia meninggalkan perkara yang fardu. Min furudi sholah, dari perkara-perkara fardu di dalam sholat. Dari perkara-perkara fardu lainnya di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.